Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu pada hari yang mulia ini, hari yang penuh dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah ini, terutama sekali pada menit-menit kita saat sekarang ini, karena kita berada dalam kajian ilmu pengetahuan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita ayat per ayat, hari demi hari, itu akan dapat menampilkan diri kita menjadi orang-orang yang lebih baik pada hari ini dan juga hari kedepannya. Dan mudah-mudahan ayat yang kita kaji pada hari ini secara khusus tidak hanya membuat kita mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mampu menyadarkan kita bahwa di dalam kehidupan ini masih banyak sekali hal yang harus kita lakukan, terutama sekali dalam rangka memberikan kebaikan kepada orang lain. Pembahasan kita pada hari ini adalah ayat ke-25 surat Yunus yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah menyuruh manusia ke Darussalam atau surga dan menunjuki orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Islam. Menarik sekali ketika di awal ayat ini Allah sudah menjelaskan tentang muslim yang cerdas adalah muslim yang mampu mempergunakan akal pikirannya, menimbang baik buruk sesuatu yang harus dilakukannya, sehingga akhirnya dia dapat menjadikan dirinya menjadi seorang yang tampil lebih baik dalam kehidupannya. Wallahu yada'u ila darissalam. Allah sudah menyuruh kamu kepada Darussalam. Darussalam yang dimaksud di sini adalah surga atau negeri akhirat. Kenapa Allah gambarkan Allah menyeru kita kepada negeri akhirat? Untuk memberitahukan kepada kita bahwa sebenarnya negeri akhirat itu jauh lebih baik dari dunia yang sekarang ini sedang kita jalani. Akhirat itu punya kelebihan kekal, sedangkan dunia yang kita jalani sekarang itu sifatnya masih temporal sekali. Satu saat kita akan meninggalkan dunia, dan bila sampai saatnya, bumi yang kita tempati, alam semesta yang ada pada saat sekarang ini, itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal dengan istilah kiamat. Jadi kalau demikian, Allah yada'u ila darissalam. Allah sudah menyeru kamu kepada Darussalam, sesuatu yang jauh lebih baik. Sebagaimana pertemuan yang terdahulu, Ustaz Jainal Arifin sudah menjelaskan kepada kita, untuk menjadi seorang muslim yang cerdas adalah muslim yang tahu betul apa yang harus dilakukannya di dalam kehidupan ini. Dan apabila dia ingin yang terbaik adalah dengan mengikut arahan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim yang baik adalah orang yang tahu betul mana ajakan yang harus dia ikuti. Pada saat ada orang mengajak dia untuk salat, dan dalam waktu yang sama ada teman-teman yang mengajaknya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat, maka dirinya akan dicap menjadi orang yang cerdas apabila dia lebih memilih untuk melaksanakan salat daripada perbuatan yang tidak berguna. Orang muslim yang baik adalah muslim yang selalu mengajak orang lain kepada kebaikan tanpa membeda-bedakan orang tersebut. Bukan berarti harus saudaranya baru dia ajak kepada kebenaran atau kebaikan, dia arahkan kepada hal-hal yang ingin diketahui. Tapi bila bukan saudara, ternyata malah dia biarkan atau pura-pura tidak tahu. Ini bukan merupakan penampilan dari seorang muslim yang baik dan muslim yang cerdas di dalam kehidupan ini. Mari kita simak beberapa keterangan di dalam Al-Quran yang menggambarkan bagaimana para nabi selalu berusaha untuk mengajak kepada kebaikan. Ketika terjadi dialog antara Nabi Musa dengan kaumnya, beliau membahasakan dengan ya qaumi mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Wahai kaumku, kenapa aku sudah menyuruh engkau kepada kamu kepada keselamatan, sebaliknya engkau malah berusaha mengajak aku untuk kepada jalan yang membawa kepada neraka. Jadi menarik di sini adalah bahwa di dalam kehidupan ini kita harus selektif di dalam memilih. Kita harus pandai-pandai untuk melakukan tindakan-tindakan di dalam kehidupan. Apabila ada ajakan yang baik, maka lakukan. Apabila ada ajakan yang tidak baik, maka tinggalkan itu. Dia tidak akan memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita, bahkan hanya membuang waktu kita habis tanpa memberikan manfaat apapun. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Dr. Adiansa, Ustaz Dr. Zainal Arifin, dan Ustaz Fajrul Haq MA. Kami persilakan. Iya, terima kasih Ustaz Perdana atas prolog yang disampaikan. Ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala ini dan kita kaitkan dengan ayat sebelumnya yang kita bahas kemarin, sungguh sangat indah. Di mana pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia di ayat 23, kemudian di ayat 24 Allah Subhanahu wa taala memberikan tamsilan. Ya, dipanggil manusia di ayat ke-23 dengan panggilan yang begitu mesra, ya ayuhan nas, kemudian diberikan tamsilan yang sangat terang benderang dalam kehidupan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah janji yang pasti ia akan tepati, karena Allah tidak pernah ingkar janji, yaitu bahwa orang-orang yang mentaati Allah dan tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkannya ke dalam Darussalam, dalam tempat keselamatan, yaitu syurga. Kita pun di dalam kehidupan ini kan selalu mendengar istilah SB, selamat badan, kan gitu. Artinya orang semuanya mau selamat sendiri. Artinya tidak ada orang yang tidak mau selamat. Semua orang ingin selamat dalam berbagai hal. Ya. Oleh karena itulah disebutkannya Darussalam di sini adalah tempat yang memang menjadi idaman setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia bahkan, ya, yaitu syurga. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il mudhari' di sini, yad'u, ya, senantiasa memanggil manusia, mengajak manusia. Bisa jadi yang dipanggil itu mendengar secara terang-terangan seperti panggilan azan misalnya yang kita mendengarnya. Bisa juga panggilan itu adalah terbukanya hati seseorang untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam istilah kita mendapatkan hidayah. Bisa jadi juga karena panggilan Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar dia resapi dalam bentuk nasihat-nasihat yang disampaikan para ulama. Jadi panggilan Allah Subhanahu wa taala itu bukan berarti kita harus mendengar suara Allah untuk kemudian kita ikuti, bukan itu. Tetapi ada panggilan-panggilan yang disuarakan oleh manusia atau terketuk hati kita, tersirat di dalam hati kita, yang itu mendorong kita untuk beribadah dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang apabila kita ikuti ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita taati Allah Subhanahu wa taala tanpa mengenal pamrih, maka insyaallah Allah akan memberikan kita kebahagiaan, bukan hanya di dunia, tetapi kelak di akhirat kita akan menemukan hasil daripada perbuatan kita itu. Iya, kalau saya lihat di sini assalam, kedamaian itu tidak saja terjadi di akhirat, tetapi juga diharapkan diwujudkan di dunia. Maka di sini disebutkan setiap manusia ingin damai. Tidak saja dia damai di akhirat, tetapi juga manusia dan Islam itu sendiri bukanlah agama akhirat ansih. Jalan menuju akhirat itu adalah dunia. Maka dunia itu pun harus dibuat sedamai dan senyaman mungkin. Sebagaimana doa setiap muslim, selain dia meminta kebaikan di dunia, dia juga meminta kebaikan akhirat. Selain dia meminta kebaikan akhirat, dia juga meminta kebaikan di dunia. Di sisi lain, kedamaian itu tidak saja berwujud dengan fisik, tetapi juga sosial kemasyarakatan yang damai. Dari sisi fisik, kita menemukan di akhirat, kalaulah disebut dengan Darussalam, maknanya adalah surga di akhirat, maka surga itu identik dengan tajri min tahtihal anhar. Ada sungai-sungai yang mengalir di situ, dan jannah itu sendiri adalah identik dengan kebun-kebun yang begitu rindangnya. Jadi kaitan erat dengan surga di dunia, sebagaimana muslim tidak harus masuk surga di akhirat dengan keindahan, tapi juga dia menikmati di dunia ini dengan penuh keindahan, maka kita menemukan ajakan Allah untuk Darussalam di dunia itu adalah dengan memperhatikan sungai-sungai itu agar menjadi tempat yang nyaman nyaman. Kita menemukan di Mesir itu Sungai Nil begitu indah dan sangat nyaman menjadi tempat rekreasi. Sangat jauh berbeda dengan Sungai Deli atau sungai-sungai yang ada di Sumatera Utara ini. Sungguh sangat menyedihkan. Padahal mayoritas Muslim, tetapi tidak menggambarkan ajakan Allah untuk memperhatikan sungai. Kemudian pemerintah kota, tidak berapa lama lagi pilkada akan dilakukan untuk daerah Kota Medan dan sekitarnya, Binjai dan lainnya. Tapi kita menemukan di sini daerah resapan itu bukan menjadi suatu hal yang prioritas kerja dari pemerintah kota, apalagi ada hutan kota. Padahal jannah itu sangat identik dengan kebun-kebun walaupun berada di tengah kota. Ini suatu hal yang sangat perlu untuk kita sampaikan, di mana Sumatera Utara khususnya Kota Medan kekurangan air, tetapi kita menemukan pada waktu hujan air bergelimangan di mana-mana. Tentu saja bagaimana aset air yang Allah turunkan berlimpah ruah, tetapi air keran kita tidak mengalir. Ini kan ada miss, salah atur dari pemerintah kota Kota Medan atau Sumatera Utara, atau koordinasi antar semua yang terkait dengan penanganan air itu. Karena apa? Karena memang surga itu di akhirat sangat terkait dengan tajri min tahtihal anhar. Ada sungai-sungai yang mengalir, ada kebun-kebun yang rindang, ada hutan kota, ada daerah resapan. Kita menemukan di Malaysia tidak ada istilah kekurangan air, tidak ada istilah mati lampu. Memang perlu hemat, tetapi sebenarnya pemerintah pun perlu menyediakan, mengatur bagaimana supaya masyarakat tidak pernah kekurangan air, masyarakat tidak pernah mati lampu. Karena apa? Karena tata ruang yang bagus sehingga ada air yang cukup dengan dibuatnya situ-situ. Belanda sendiri telah membuat situ di Jakarta, tetapi di Indonesia kita tidak menemukan ada kolam-kolam, waduk-waduk yang akan menampung air hujan sehingga dapat diolah untuk konsumsi manusia dan hewan serta tumbuh-tumbuhan. Ini saja saya rasa, sehingga yad'u ila dari salam tidak saja di akhirat, karena Islam tidak saja berorientasi akhirat semata, tapi juga di dunia, tidak saja berbentuk fisik, tetapi juga kedamaian dalam bentuk terciptanya masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala ketika berfirman wallahu yad'u ila dari salam, ini adalah mengindikasikan bahwasanya Allah itu tidak saja menyerukan kepada darud dunia, ya, darud dunia. Jadi ketika Allah mengatakan ila darussalam, salam assalam itu sendiri sebetulnya artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika disebutkan darussalam, itu adalah maksudnya adalah surga, karena dinamakan dia itu darussalam karena surga yang, karena rumah yang ada di akhirat itu nanti adalah rumah Allah, maka disebutkan dengan Darussalam. Mungkin itu saja, Ustaz. Baiklah para pemirsa rahimakum, para pendengar rahimakumullah, masukan dari narasumber kita tadi memberikan banyak inspirasi kepada kita, terutama sekali di dalam memahami makna Darussalam, bahwa pada intinya kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, harus selalu berusaha untuk mengajak kepada kebaikan. Mari mulailah mengajak kita mengajak kepada hal yang bersifat ibadah, hal yang bersifat sosial, hal yang bersifat untuk saling bantu-membantu satu sama lain, karena itu semua merupakan bagian dari agama. Mari kita mulai untuk mengajak keluarga kita untuk memperhatikan ibadah. Mari kita mulai untuk mengajak keluarga kita untuk memperhatikan kebersihan di sekitar rumah kita. Mari kita mulai untuk mengajak keluarga kita dan juga masyarakat kita untuk memberikan satu kehidupan yang jauh lebih nyaman dan lebih baik, agar kita tidak hanya mendapatkan surga di akhirat dan kenyamanan di akhirat, tetapi juga kita bisa mendapatkan kebaikan dan ketenangan itu di dalam kehidupan kita ini. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.